hanya seorang penyaksi. Bukan matinya kesaksian, tercatat di relung jiwa. Menjadi bara membara, duka cita terdalam. Hari ini kisahmu abadi, berbaringlah kawan, berbaringlah dengan tenang. Matinya seorang wartawan bukan matinya kebenaran, tercatat dengan kata sakti. Menjadi benih yang murni, buka cita terdalam. Hari ini kisahmu abadi, berbaringlah kawan, berbaringlah dengan tenang.